Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah wa an Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu qala kana ar-rajulu idza aslama 'allamahu an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam as-salata ثم أمره أن يدعو بهؤلاء الكلمات اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني Rawahu Muslim. Dari Tariq bin Asyam radhiyallahu anhu, beliau berkata, dulu seseorang, kata beliau, apabila masuk Islam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya salat. Summa amarahu, kemudian Nabi SAW memerintahkan orang yang masuk Islam tersebut ayyadu'a biha'ula'il kalimat, berdoa dengan beberapa kalimat. Apa doanya? Nah, sebagai berikut. Allahumma ghafirli, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku. Ighfirli, nah, ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, dan rahmatilah aku. Wahdini, dan berilah petunjuk kepadaku. Wa'afini, dan sehatkanlah, selamatkanlah jiwa raga dalam diriku. Warzukni, dan berikanlah rezeki kepadaku. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Lima kalimat yang diajarkan seseorang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kelima perkara ini, enam, sungguh merupakan sebab-sebab kebahagiaan seseorang di dunia dan di akhirat. Terampuninya segala dosa, kemudian diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, diberi petunjuk dan diberikan taufik untuk diberi petunjuk kepada kebaikan dan diberikan taufik untuk melaksanakannya, kemudian kesehatan, keselamatan badannya, jiwa raganya, dan bahkan keselamatan dari penyakit-penyakit hatinya. Dan juga rizki, baik rizki yang bisa menegakkan badan untuk bisa beribadah kepada Allah, ataupun rizki yang bisa membersihkan hati, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh, tersakup oleh doa ini. Allahumma gfir li warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Wa fi riwayatin dalam qala Imam An-Nawawi rahimahullah wa fi riwayatin lahu an Tariq. Dalam riwayat Imam Muslim dari sahabat Tariq, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Tariq mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tahu rajulun, bahwasanya Nabi ketika itu didatangi oleh seseorang. Faqal, kemudian orang tersebut berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, kaifa aqulu hina as'alu rabbi. Ya Rasulullah, apa ya, bagaimana saya berdoa ketika saya meminta kepada Rabbku? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, kul, ucapkanlah olehmu, Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Fa inna haula tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Ucapkanlah olehmu, Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku dan rahmatilah aku dan sehatkanlah, selamatkanlah aku dan berikanlah rezeki kepadaku. Fa inna haula, maka sesungguhnya kalimat ini, meminta ampun, meminta rahmat, meminta kesehatan, meminta rezeki, sesungguhnya kalimat ini tajma'u laka dunyaka wa akhirataka. Nah, kalimat ini mengumpulkan bagimu duniamu dan akhiratmu. Dunia dan akhiratmu terkumpul dalam permintaan ini. Nah, jadi dalam riwayat yang kedua, empat kalimat tanpa kalimat wahdini. Enam, kemudian dalam hadis pertama, lima kalimat. Allahumma gfirli warhamni wahdini wa'afini wa'nam warzuqni. Allahumma gfirli warhamni wa'afini warzuqni. Mari kita lihat syarah daripada hadis ini untuk mengerti makna yang lebih dalam terhadap ucapan atau makna doa ini. Berkata Imam Ibn Taimin rahimahullah, Al-Mu'allif An-Nawawi membawakan sebuah hadis dari Tariq bin Asyam, bahwasanya Nabi SAW apabila ada seseorang yang masuk Islam, maka beliau ajarkan salat kepadanya. Nah, kenapa Nabi SAW mengajarkan salat kepada seorang yang baru masuk Islam? Lianna salata hiya ahamu arkanil Islam ba'da syahadatain. Karena salat itu merupakan rukun Islam yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Kita mengetahui bahwasanya rukun Islam itu lima jumlahnya. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa bulan Ramadan. Yang kelima, berhaji ke Baitillahil Haram. Maka di antara rukun Islam yang lima ini, wa a'zamu arkanihi, rukun Islam yang paling agung dalam lima rukun ini, nam, ba'da syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, setelah mengucapkan syahadah, nam, persaksian, nam, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, ada salat. Fakana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'allimu ar-rajul idza aslama kaifa yusalli. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan seseorang apabila telah masuk Islam, telah mengucapkan syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, beliau mengajarkan salat kepadanya. Naam. Wa ya'muru bi hadza ad-du'a, kemudian Nabi memerintahkan untuk berdoa dengan doa ini. Allahumma ighfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Khamsu kalimatin yu'allimuha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam marajula idza aslama. Lima kalimat yang diajarkan oleh beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam kepadanya sebelum beliau masuk Islam. Kalimat yang pertama, Allahumma ighfirli, yakni ighfirli dzunuba. Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku dosa-dosaku. Wal kafir idza aslama ghafarallahu lahu dzunubahu. Seorang kafir apabila masuk Islam, maka Allah akan ampuni baginya dosa-dosanya. Dengan masuk Islam saja, dosa seorang kafir akan terhapus. Kata Rasulullah, al-Islam yajubbu ma qablah. Islam itu akan menghapuskan dosa-dosa sebelumnya, sebelum Islam. Nah, menutupi dosa-dosa sebelum keislaman. Al-Islamu yajubu maqabla. Dalam ayat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya seorang kafir apabila masuk Islam akan terhapus dosa-dosanya. Surat Al-Anfal ayat 38. Islam orang kafir apabila masuk Islam akan terhapus dosa-dosanya, berdasarkan surat Al-Anfal ayat 38. Allah berfirman, "Kulil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakan wahai Nabi kepada orang-orang kafir, jika kemarin mereka orang-orang kafir itu berhenti dari kekafirannya, yakni masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Naam, akan diampuni bagi mereka dari apa-apa yang telah terdahulu, dari dosa-dosanya. Walakin ma dzalika talab al-maghfirah hatta ba'da al-islam, hatta min kulli muslim. Tetapi bersama dengan itu, walaupun kekafiran tersebut apabila berhenti dengan keislaman akan terhapus dosa-dosa kekafirannya, nah, tetapi seseorang dituntut untuk meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun setelah masuk Islamnya, walaupun dia sudah berstatus seorang muslim. Kenapa? Naam, karena insana la yakhlu min adz-dzunub. Karena seseorang itu tidak akan kosong dari dosa-dosa. Seseorang itu tidak akan kosong dari dosa-dosa. Naam. Wa qad jaa fil hadis, telah datang dalam hadis, kullu ibni adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam yaitu manusia khata', orang-orang yang sering melaksanakan kesalahan, kekeliruan, dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, orang-orang yang bertobat kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Sebagian ulama mendhaifkan hadis ini. Dan karena dalam sanadnya ada seorang rawi yang bernama Ali bin Mas'adah. Wa huwa mutakallamun fih. Dan dia dibicarakan oleh para ahli hadis. Ali bin Mas'adah. Kata para ulama yang mendhaifkan hadis ini, sebaik-baik hadis yang menjadi dasar dalam masalah ini, semua manusia enam tersalah, adalah hadis qudsi dari sahabat Jundub bin Junadah. Allah berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ini hadis qudsi sahih. Nah, Allah berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Nah, ya, fastaghfiruni, maka kami mintalah kalian ampun kepadaku. Nah, aghfir lakum, saya akan ampuni kalian. Hadis qudsi. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan demikian melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalimat ungkapan diungkapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, artinya nam ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila ada seseorang masuk Islam, Rasulullah ajarkan salat kepadanya dan diperintahkan untuk berdoa dengan meminta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya. Kenapa padahal keislaman itu akan bisa menghapuskan dosa-dosa kekafiran? Nam, ya, sebagaimana ayat surat Al-Anfal ayat 37 tadi, ya, 38, maka jawabannya karena setiap orang itu tidak akan lepas dari perbuatan dosa. Nah, karena Allah mengatakan, ya ibadi innakum tukhthi'una bil-laili wan-nahar wa naghfiru dzunuba jami'an, dan aku akan mengampuni dosa-dosa seluruhnya. Nah, apabila meminta ampun dan tobat kepadanya. Nah, ini yang pertama. Warhamni, kalimat yang kedua warhamni. Yani asbigh alayya rahmatak. Naam, curahkanlah kepadaku rahmatmu ya Allah. Fa fihi talabul maghfirah. Di dalam hadis ini ada terdapat permintaan ampunan kepada Allah. Sedangkan mana maghfirah adalah an-najatu minas sayyiati wal asam wal uqubat. Maghfirah itu adalah keselamatan dari dosa dan kejelekan-kejelekan dan dosa-dosa dan azab-azab, hukuman-hukuman. Wa fihi talabur rahmah, dan juga di dalam hadis ini terdapat permintaan kepada Allah rahmat. Ya Allah, curahkanlah kepadaku rahmat-Mu. Wa rahmah, sedangkan rahmat itu artinya husulul matlubat, mendapatkan segala macam yang diminta, yang diinginkan, yang dicari. Nah, dua kalimat ini berarti apa? Permintaan ampun dari dosa-dosa dan meminta rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ampunan itu maknanya kata beliau an-najatu minas sayyiati wal asam wal uqubat. Keselamatan dari kesalahan dan dosa dan hukuman-hukuman. Hukuman-hukuman dari dosa. Maka ketika seorang mengatakan Allahumma gfirli, ya Allah ampunilah aku. Nah, artinya meminta keselamatan dari dosa, kesalahan dan hukuman-hukuman terhadap dosa dan kesalahan itu. Kemudian mengatakan warhamni, ya Allah rahmatilah aku. Maksudnya ya nam, rahmat itu artinya mendapatkan segala perkara yang diminta, segala perkara yang dicari, segala macam yang dituntut. Kenapa enam terkumpul dalam doa ini mempermintaan maghfirah dan rahmat? Kata beliau Imam Ibnu Taimin rahimahullah, li'anna al-insan la yatimmu lahul amru illa idza naja minal maqrub wa faza bil matlub. Karena seseorang itu tidak sempurna sebaginya seluruh urusannya kecuali apabila dia selamat dari segala yang membahayakan dirinya dan menang dengan apa yang dia minta, yang dia inginkan. baru dikatakan seseorang sempurna urusannya. 6. Selamat dari perkara yang menakutkan, kemudian mendapatkan semua perkara yang dia minta, yang dia inginkan, yang dia cari, baru seseorang dikatakan 6 ya, sempurna 6 tujuannya hidupnya dengan dua perkara ini. 6 sukses hidupnya. Wahdini, kalimat ketiga wahdini qad sabaqa lana bayanu ma'na al-hidayah. Telah lewat mana hidayah. Hidayah itu ilmin wa bayan, wa hidayah itu taufik wa rusyd. Hidayah ada dua. Hidayah itu bayan, wa hidayah itu taufik. Hidayah itu ilmin wa bayan, wa hidayah itu taufik wa rusyd. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku, ilmu dan penjelasan, kemudian taufik dan bimbingan. Wa'afini warzukni. Afini ayy min kulli maradin. Naam, ya Allah, sehatkanlah aku. Naam. Sehatkan dari apa? Min kulli maradin, dari segala macam penyakit. Wal amrad nawani. Sementara penyakit itu, kata beliau Al-Imam Ibnu Taimin rahimahullah, ada dua macam, dua jenis. Maradun qalbiyun wa maradun jismiyun. Penyakit itu ada dua macam. Yang pertama penyakit hati, yang kedua penyakit badan. Penyakit hati seperti firman Allah Subhanahu wa taala, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati-hati mereka ada penyakit. Kemudian Allah tambah kepada mereka penyakitnya. Penyakit hati yang dimiliki oleh orang munafik. Yang kedua, maradun jismiyun, penyakit badan. Ay fil a'dha'i wal badan. Yaitu penyakit yang menimpa kepada anggota tubuh dan badan ini. Wa idza sa'alta Allah al-afiyata fal muradu min hadza wa min hadza. Maka ketika engkau mengatakan wa'afini ya Allah, sehatkanlah aku, nam terbetik di dalam hati kita sehat badan ini dan sehat dari penyakit hati ini. Selamat dari penyakit badan dan selamat dari penyakit hati. Wa maradul qalbi a'zamu min maradil badan, penyakit hati nam lebih besar daripada penyakit badan ini. 6 ya. Karena marad al-badan idza sabara insan wa ihtasaba al-ajra min Allah sara rif'atan fi darajatihi wa takfiran li sayiatihi. 6 wa nihayatu fil maut. Kenapa penyakit hati lebih besar daripada penyakit badan? Karena penyakit badan, penyakit yang menimpa kepada badan jiwa raga ini, ya badan ini, anggota tubuh ini, 6 apabila seseorang bersabar mengharapkan pahala dari penyakit itu, 6 kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan menjadikan ketinggian derajatnya di sisi Allah, dan juga akan menjadi takfiran sebagai penghapus terhadap dosa-dosanya. Wa nihayatu fil maut, paling kalau paling pol ya, ujung-ujungnya dari penyakit yang menimpa badan ini, ya meninggalnya ini. Paling ujung dari sakit badan ini, paling parah, nah, berakhir dengan kematian. Berpisahnya jiwa ini dan rohnya. Itu. Nah, tidak berkaitan dengan agama, nah, keistiqomahan dan yang lainnya. Sementara, nah, ya, wal mautu ma'abun ma'abu kulli hayyin wa la budda minhu. Sementara kematian itu ada tempat kembali semua orang yang hidup. Orang yang enggak sakit saja akan mati. Iya. Orang yang sehat selalu saja akhir-akhirnya meninggal dunia. Sama seperti orang yang terkena penyakit anggota badan ini. Nah, iya. Taib. Wala budda min, mesti itu akan terjadi. Kullu nafsin Dha'iqatul mauti. Setiap jiwa akan merasakan kematian. Nah, ini kalau penyakit badan, seberat apapun, ditimpa penyakit kanker, kanker darah, kanker otak, nah, ya, ditimpa penyakit mungkin yang paling berbahaya daripada itu, nah, ya, kalau dia bersabar mengharap pahala dari Allah, maka ini akan menyebabkan dia, nah, mendapatkan ketinggian derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia bersabar. Dan juga selain akan mengangkat derajat, akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, Ma asoba al muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala haznin wala adha. Nah, ya, hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu bihal khataya, kata Rasulullah SAW. Tidaklah menimpa seorang muslim dari rasa takut, kegundah gulanaan, kesedihan, kelelahan, nah, penyakit, sampai duri yang menusuknya, tidak lain kecuali itu sebagai penghapus terhadap dosa-dosanya. Ini apabila orang beriman mendapatkan penyakit seperti itu dan dia sabar. Nah, ya, maka akan menambah derajat dia dan akan menghapuskan dosa-dosanya. Nah, jadi kata Rasulullah SAW, seorang muslim itu semuanya dalam keadaan baik. Ketika ditimpa kemudaratan, penyakit berbahaya yang menimpa kepadanya, dia bersabar, fakana khairan lahu, merupakan kebaikan baginya. Ketika mendapatkan kesenangan, kebahagiaan, dan segala macam yang diinginkan, kemudian bersyukur, maka itu pun kebaikan baginya. Ini keuntungan seorang muslim. Nah, ditimpa penyakit badan pun, ini merupakan salah satu sebab kemuliaan baginya di dunia dan di akhirat. Apabila bersabar dan meyakini itu semuanya, datang dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, penyakit badan sebesar apapun, akhirnya adalah tidak lain kecuali kematian. Sementara kematian itu merupakan akhir semua orang yang mengalami hidup ini. Maka sebenarnya tinggal kita pandai-pandai mengambil sikap ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manusia perjuangannya ketika menyelamatkan diri dari penyakit badan bukan perkara yang remeh. Usaha yang sangat tinggi semua orang kalau menyelamatkan penyakit dari badannya. Sementara di sana ada penyakit yang lebih besar yang menimpa, yang membahayakan dirinya, yang menyebabkan kegagalan di akhiratnya, yaitu penyakit yang menimpa ke dalam hati-hatinya. Jarang sekali orang-orang yang berusaha untuk mengobatinya. 6. Qala Imam Ibnu Taimin rahimahullah. 6. Sementara kalau penyakit badan mengeluarkan biaya berjuta-juta, 6. Waktu sekian-sekian lama, 6. Tinggi tingkat perjuangannya. Sementara kalau penyakit yang menimpa ke dalam hatinya, 6. Kadang-kadang dia tidak merasa, kadang-kadang dia merasa tapi acuh, 6. Tidak ada berusaha untuk memperbaikinya. Jangan-jangan itu memang hukuman dari Allah disebabkan karena dia melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau orang melupakan Allah Subhanahu wa taala akan diiqab, akan diazab dengan Allah akan melupakan dengan kemaslahatan dirinya. Allah akan melupakan seseorang yang 6 yang lupa kepada Allah. Tidak diingatkan, tidak dibantu dan tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki dirinya. Waliyadzubillah. Nam wala takunu kalladzina nasullaha fansahum anfusahum ulaika humul fasikun. Lakin maradul qalbi wal yadu billah. Tetapi dengan penyakit yang menimpa ke dalam hati, fasadud dunia wal akhirah akan menyebabkan rusaknya dunia dan akhirat ini. Idza maridul qalbu bisyakki aw asyirki aw annifaq aw karahatu man zalallahu aw ba'du awliyaillah aw ma asbaha dzalik faqad khasira al-insanu dunyahu wa akhiratahu. Naam. Sementara kalau penyakit hati yang menimpa, maka ini akan menyebabkan rusaknya dunianya dan akhiratnya. Apabila penyakit hati menimpa dengan berupa syak ragu terhadap firman Allah, ragu tentang keimanan. Naam. Awis syirki atau naam, penyakit hati berupa syirik. Naam. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hatinya. Awil nifak atau penyakit nifak, kemunafikan. Naam. Benci terhadap keimanan. Naam. Benci terhadap Islam, suka terhadap kekafiran di dalam hati. Atau dia benci terhadap apa yang Allah turunkan. Benci kepada Al-Quran, benci kepada hadis, benci kepada Nabi. Auba aubugdu awliyaillah, atau benci kepada wali-wali Allah. Tidak suka kepada orang yang beriman. Tidak senang kepada orang-orang yang beriman. Tidak senang orang-orang Islam menang. Bahkan senang kalau Islam itu adalah rendah. Ini kenifakan. Ini di dalam hati. Ini penyakit yang sangat berbahaya, yang akan mengakibatkan rusak dunia seseorang yang berpenyakit seperti itu dan akhiratnya. Tidak akan berarti apa-apa di akhirat. Tidak akan berarti hidupnya di dunia, dan di akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa kecuali siksaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Au ma asbaha dzalika, atau seperti penyakit-penyakit hati yang semisal itu. Kalau orang yang sudah terkena penyakit hati ini, sungguh dia telah merugi enam dunianya dan akhiratnya. Dunianya dan akhiratnya. Baik. Walihada yang bagilaka insya'allaha al-afiyata an tastahdira annaka tas'alullaha al-afiyata min maradil qalbi wal badan. Ini yang penting dalam surat kita. Oleh karena itu, selayaknya bagimu ketika engkau meminta kepada Allah keselamatan, kesehatan, maka harus hadir di dalam hatimu engkau meminta kepada Allah keselamatan dari penyakit hati dan penyakit badan ini. Maradul qalbi alladhi madaruhu ala syakkin aw syirkin aw syahwah. Ya, yang mana penyakit hati ini sumbernya adalah kepada keraguan atau kesyirikan atau kepada syahwat. Jadi ketika kita meminta Allah maghfirli warhamni wa'afini, kalimat wa'afini, selamatkanlah, sehatkanlah jiwa ragaku, dan apa, selamatkanlah enam aku dari penyakit hati dan penyakit badan ini. Jangan lupa enam untuk mengingat selamat dan sehat dari penyakit hati. Enam harus hadir hati kita. Enam jangan hanya hadir enam kesehatan badan saja. Naam. Wa kadzalika lafdul akhar alladhi dzakarahu al-mu'allif anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam salahu rajulun an man ladzi yanfa'uhu wa man ladzi yahtajuhu fa amarahu ayyadu bi hadza ad-du'a. Dan demikian pula lafaz hadis yang terakhir yang disebutkan oleh al-mu'allif rahimahullah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh seseorang apa yang memberi manfaat kepadanya dan apa yang dia butuhkan, maka Nabi memerintahkan untuk berdoa dengan doa ini. Allah maghfirli warhamni wahdini wa'afini warzuqni. Fayam bagil insana yahrisu ala hadha du'a alladhi alamahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu wallati yubadir ta'libi ta'limiha idha aslama. Selayaknya bagi seseorang untuk bersemangat membaca doa ini yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Dan yang nampak pengajar dari pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini kepada seseorang yang masuk Islam. Kemudian kalimat yang terakhir, warzuqni, ya Allah berikan rezeki kepadaku. Yani arizqa alladhi yaqumu bihi al-badanu min at-ta'ami wasy-syarabi wal-libasi wal-maskani. Ghairi. Ya Allah, berikanlah rezeki kepadaku, yaitu rezeki yang bisa tegak dengannya badan, yaitu dari rezeki dari berupa makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan yang lainnya. Rezeki yang kembali kepada badan ini manfaatnya. Nah, demikian juga rezeki yang lainnya. Wa rizqal ladzi yaqumu bihil qalbu wa huwa al ilmu an-nafi wal amal as-salih. Demikian pula rezeki yang bisa tegak dengannya hati ini, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Naam. Hada yashmalu hada wa hada. Maka ketika seseorang mengucapkan Allah warzuqni, berikanlah rezeki kepadaku, dua ini yang diminta. Rezeki yang berkaitan dengan badan, rezeki yang berkaitan dengan hati, yaitu ilmu dan amal saleh. Naam. Farizku nawani, maka rizki itu ada dua jenis. Rizkun yakumu bihil badan, wa rizkun yakumu bihil qalb. Rizki itu ada dua jenis. Rizki yang bisa tegak dengannya badan ini, jiwa raga ini. Dan yang kedua, rizki yang bisa tegak enam hati ini. Wal insan idha qala urzukni, fahuwa yas'alullaha hadha wa hadha. Wallahul muwaffiq. Seseorang apabila berdoa kepada Allah, urzukni, ya Allah, urzukni, maka dia meminta kepada Allah rizki yang berupa enam, ya, rizki yang kembali manfaatnya kepada badan dari makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal, dan yang lainnya. Dan rizki yang berkaitan dengan hatinya, yaitu rizki ilmu dan amal saleh. Enam, ya. Wallahul muwaffiq. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada kita sekalian, dan selalu mengingat doa ini dan membaca doa ini, dan mengingat makna-makna yang terkandung daripada doa ini. Nah, ya, semakin seseorang mempelajari doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian tafsir-tafsirnya dipelajari dengan penafsiran para ulama, maka akan lebih banyak manfaatnya ketika dia berdoa kepada Allah, akan lebih khusyuk di dalam berdoa. Nah, tidak kosong doanya. نعم يا والله تعالى لم نكتب بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت